الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita akan selesaikan insyaallah taala bab kedua dari kitab tauhid, fadlut tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang terhapus disebabkan tauhid. Kita sudah sampai kepada al-masail, petikan-petikan yang bisa kita simpulkan, kita ambil pelajaran dari bab tersebut, padanya ayat dan demikian pula hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kajian yang lalu kita terhenti pada masalah as-sadisatu asyrah, masalah yang ke-16, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu, mengetahui, mengenal bahwa keberadaannya yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau ditiupkan ruh padanya, yang mana ruh itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diciptakan melalui kalimatnya Allah, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah apa saja yang Allah kehendaki. Maka beliau diciptakan dengan kalimatnya Allah, nam, dan kalimatnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukanlah kalimat itu makhluk. Sebagaimana telah kita tahu bahwa Al-Quran, firmannya Allah jalla wa'ala, adalah kalamullah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Berikutnya masalah ke-17, as-sabi'atu asyrah, ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar, mengenal pula, mengetahui keutamaan tauhid, keutamaan al-iman, mengetahui fadilah atau keutamaan iman bil jannati wan nar, kepada adanya jannah, syurganya Allah jalla wa ala, wan nar, dan demikian pula keberadaan an-nar yang juga Allah ciptakan, yang keduanya merupakan makhluk Allah yang sudah diciptakan. yang sudah ada. Dibuktikan, didasarkan dengan ayat Al-Quran terkait dengan Al-Jannah U'iddat lil-muttaqin. Telah disiapkan, U'iddat. Telah disiapkan Al-Jannah itu. Allah sebut di sana dengan fi'il madhi, yakni kata bentuk lampau, di mana itu sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah lil muttaqin, kepada hambanya yang taqwa. Demikian pula an-nar, keberadaannya sudah ada, sudah disiapkan oleh Allah dengan dalil Al-Quran, u'iddat lil kafirin, telah disiapkan. Allah sebut juga dengan fi'il madhi, u'iddat, fi'il madhi dalam bentuk majhul, dalam bentuk pasif. Kata kerja lampau dalam bentuk pasif, u'iddat, yakni telah disiapkan an-nar lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Masalah ke-17 ini terambil dari hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dari kalimat hadis itu menyebutkan, wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Naam. Wal jannatu haqqun, keberadaan jannah hak adanya, wan naru haqqun, dan demikian pula an-nar. Naam. Dan dengan keutamaan iman kepada keduanya, min asbabi dukhulil jannah, merupakan sebab-sebab masuknya hamba tadi ke dalam al-jannah. Dia iman dengan keduanya, perkara yang telah Allah tetapkan sebagai balasan bagi hambanya yang bertakwa, menjalankan kebaikan, menjalankan amalan saleh, bertauhid, Allah siapkan al-jannah. Sebaliknya bagi mereka yang ingkar, yang kufur, maka Allah juga telah siapkan balasannya, an-nar, sebagai tempat yang layak baginya. 6. Maka dua, mengimani dengan dua masalah tadi, min asbabi dukhulil jannah, termasuk sebab-sebab masuknya hamba tadi ke dalam al-jannah. Nah, berikutnya kita melangkah kepada kesimpulan ats-tsaminatu asyrah, yang ke-18, ma'rifatu qawlihi, mengetahui, mengenal pula terhadap apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis Ubadah ibn Samit, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kita mengenal pula terhadap apa yang dimaksud ala ma kana minal amal, yakni ketika seseorang telah mengimani, bersaksi dengan dua persaksian syahadat, demikian juga dia telah menyatakan bahwa Nabi Allah Isa alaihi salam adalah hamba dan rasulnya. Dia telah bersaksi pula keberadaan jannah dan an-nar itu hak adanya. Adkhalahullahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Apa? Ala ma kana minal amal, yakni berdasarkan amalan yang telah dikerjakannya. Apa maksudnya? Yakni tergantung pada amalan soleh yang telah dilakukan, meskipun hanya sedikit. Atau sebaliknya tergantung kepada amalan dosanya yang dilakukannya, meskipun banyak. Maka selama dia tidak menodai tauhid nya dengan kesyirikan, menjadi syarat untuk dia dimasukkan ke dalam jannah. dengan syarat dia tidak melakukan sesuatu yang dapat menafikan tauhid, menodai tauhid. Dan selama pula dia tidak melakukan suatu amalan yang mengharuskan kekalnya dia ke dalam di dalam an-nar. Di antara sebab dosa yang menyebabkan kekalnya hamba ke dalam an-nar, yakni asyirku billah, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Nah, maka selama tauhidnya tidak ternodai dengan dosa-dosa semacam itu, nah, meskipun dia beramal dengan amalan as-sayyi, amalan dosa, walaupun dalam jumlah yang banyak, maka masih ada harapan untuk dia selamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ala ma kana minal amal, berdasarkan dari apa yang telah dia amalkan. Bukan berarti kemudian meringankan dosa-dosa yang ada, walaupun itu selain kesyirikan, tidak demikian. Nah, tetap seorang menjauhi dari setiap yang namanya dosa. Maka jangan kemudian seseorang percaya diri ketika berbuat dosa walaupun itu bukan syirik, kemudian dia yakini bahwa pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, liman yasha, Allah akan ampunkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Dosa tadi jika Allah ingin ampunkan, maka diampunkan, alhamdulillah. Selamat dia. Tapi sebaliknya, jika Allah tidak kehendaki untuk diampuni dosa-dosa tadi, walaupun bukan bentuk kesyirikan, maka dia tetap harus melalui proses azab. Karena Allah Jalla wa'ala tidak menghendaki untuk diampuni. Nah, maka oleh karenanya, tidaklah seseorang kemudian mengentengkan atau menganggap ringan suatu perbuatan yang namanya dosa. Kita selalu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kesalahan-kesalahan kita yang terbetik, yang kita ketahui oleh diri kita ataupun tidak. Kita istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa aku bertaubat, beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala dalam sehari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum, yang artinya dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala, yang dijaga dari melakukan dosa, beliau terdepan di dalam melakukan pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk istighfar. Maka sudah sangat pantas bagi umatnya, lebih-lebih lagi yang di sana sini kita tidak lepas dari dosa, disadari ataupun tidak, disengaja ataupun tidak, nah, banyak ataupun sedikit, nah, maka kita sudah sepantasnya untuk tidak menyisihkan atau menyampingkan masalah istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu bentuk ibadah. Istighfar adalah bentuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengharuskan setiap diri untuk melakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah sudah mengingatkan kepada hambanya yang beriman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, tubu, kata perintah, fi'il amr, bertaubatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, yang memang kalian akui, berangkat dari hati kalian, mengakui atas dosa-dosa kalian. Nah, maka masalahnya bukan karena dosa saja kemudian kita bertaubat atau beristighfar, tetapi kita memang diperintah untuknya. Nah, kemudian yang berikutnya, at-tasi'atu asyrah, masalah ke-19, ma'rifatu annal mizan lahu kiffatan. melalui hadis yang telah diketengahkan pada bab itu, kita mengetahui, mengenal annal mizan, adanya timbangan amalan nanti di sisi Allah Jalla wa'ala di yaumil qiyamah, lahu kifatan, memiliki dua sisi, memiliki dua piringan atau dua sisi, dan itu hak adanya dengan sebenarnya, bukan suatu ungkapan bahwa itu suatu gambaran saja, tetapi memang hakiki keberadaan al-mizan berdasarkan dari ayat Al-Quran dan demikian pula hadith-hadith yang sudah sering disebutkan, sehingga kita sebagai ahli sunnah mengimani adanya al-mizan untuk menimbang amalan kebaikan dan amalan kejelekan. Jika berat timbangan amalan baiknya, maka berbahagialah dia, beruntunglah dia. Sebaliknya ketika jelek, lebih beratnya amalan kejelekan dia, dosa dia, maka sengsaralah dia, wal'iyadu billah. Maka kaitannya dengan bab ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, jika ditimbang dengan seluruh lapisan langit dan seluruh lapisan bumi bersama dengan penduduknya, maka masih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Dari hal itu diambil faedah mengenal adanya al-mizan di yaumil qiyamah. Nah, berikutnya yang terakhir adalah yang ke-20 sebagai penutup dari bab kedua, ma'rifatu dzikril wajh. Kita mengenal pula, disebutkan di sana salah satu dari sekian hadis, penetapan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan keimanan ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Nam, di sana juga ada sifat-sifat yang berkaitan dengan zatiyah, dengan zatnya Allah Jalla wa'ala. Di antara sifat zatiyah, bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki wajah. Nam, yang tentunya wajah Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Walaupun makhluk memiliki wajah, tetapi keberadaan wajahnya makhluk tidak lepas dengan kekurangan dan keaibannya. Maka ahli sunnah mengimani masalah seperti ini, mengimani dengan apa adanya, dan tidak diperkenankan untuk bertanya tentang bagaimananya, bagaimana wajahnya Allah. Maka tidak diperkenankan bertanya dengan pertanyaan seperti itu, dan itu tergolong pertanyaan bid'ah. Al-imanu bihi wajib. Naam. Wal-kaifu majhul. Was-su'alu anhu bid'ah. Naam. Keimanan terhadap masalah itu adalah wajib. Bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Naam. Dan menetapkannya adalah suatu kewajiban yang menjadi prinsip akidah yang hak. Naam. Penyebutan wajah terambil dari hadis yang telah lampau. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengharapkan dengannya wajhallah, wajahnya Allah. Dari situ diambil juga faedah tadi, menetapkan bahwa diri Allah Jalla wa'ala memiliki wajah, karena Allah Jalla wa'ala sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran dan demikian pula di dalam sunnah nabinya. Dengan itu selesailah seluruh masail dari bab kedua, sebanyak 20 masalah. Tinggallah bagi masing-masingnya untuk murojaah di rumah, dilihat dari bab kedua masalah yang pertama, kedua, seterusnya sampai masalah ke-20. Demikian pula dibuka lagi bab yang pertama, bab tentang masalah tauhid. Di sana juga padanya al-masail, masalah demi masalah, faidah demi faidah. Bahkan ada 24 faidah yang sudah kita lalui. Itu pun juga diulang-ulang kembali agar ilmu terus bermanfaat bagi semuanya. Kita melangkah pada bab yang ketiga. Man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Siapa yang haqqaqa, mewujudkan, menerapkan, atau dalam bahasa lain mengaplikasikan, siapa yang mewujudkan at-tauhid, dia terapkan tauhid itu setelah dia tahu, maka dia terapkan dalam kehidupannya dengan sebenar-benarnya, dakhalal jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah bighairi hisab. Tidak hanya berhenti dakhalal jannah, Allah akan masukkan jannah, tetapi dengan penegasan bighairi hisab, tanpa melalui proses hisab. Menunjukkan bahwa di yaumil qiyamah nanti adanya proses hisab. Dari judul atau bab yang disebutkan tadi, memberikan faedah kepada kita bahwa ada yang masuk jannah dengan melalui proses hisab. Adapun mereka yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah tanpa hisab. Ini merupakan kenikmatan yang besar. Seorang dimasukkan jannah tanpa melalui proses hisab. Hisab itu penghitungan amal. Nah, orang yang ini tadi dimasukkan jannah tanpa melalui proses itu. Langsung Allah masukkan ke dalam jannah. Bahkan disebutkan dengan kelengkapannya, bighairi hisabin wala adab, tanpa melalui proses hisab dan tanpa melalui proses adab sedikit pun. Nah, karena memang ada orang yang Allah masukkan jannah harus melalui proses hisab, ada pula juga yang melalui proses adab dicelupkan ke dalam neraka terlebih dahulu, barulah setelah itu, setelah tuntas dosa-dosanya tadi, barulah Allah masukkan dia ke dalam jannah. Mudah-mudahan bisa kita pahami dari judul yang disebutkan. Memahami judul adalah separuh dari pemahaman kita terhadap masalah. Maka pada bab ini, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kal mutammim lil bab alladhi qablahu. Berfungsi sebagai mutammim, sebagai penyempurna terhadap bab yang sebelumnya. Masih ingat kita bab sebelumnya apa yang dimaksud? Fadlu tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Baru saja kita selesaikan. Maka bab ini seperti layaknya penyempurna terhadap bab itu. Bab yang sebelumnya menyebutkan tentang keutamaan tauhid dan dosa yang bisa terhapus disebabkan karena tauhid, maka termasuk dari keutamaan tauhid adalah satu keutamaan yang agung yang senantiasa diupayakan setiap orang yang berakal, yang diharap-harapkan adalah apa? Masuk jannah tanpa hisab. Tentu setiap diri yang berakal menginginkan seperti itu. Saya ingin masuk ke dalam jannah tanpa pakai proses hisab, apalagi pakai proses azab. Saya tidak akan mampu, tidak akan kuat dengan azab an-nar, sekalipun sebentar, sedetik. Waliyadzubillah. Saya kepingin masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Tentu itu ada keinginan bagi setiap diri. Maka perlu mengetahui bagaimana caranya. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan tahqiqut tauhid, penerapan atau perwujudan tauhid adalah takhlisuhu minasyirki, adalah pemurnian tauhid tadi dengan segala bentuk kesyirikan. Dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan. Syirkul akbar termasuk juga syirkul asghar. Kita ingat dengan ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang orang yang yarju mengharapkan liqa'a rabbih, pertemuan, perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah. Siapa yang menginginkan seperti itu? Falyamal amalan salihah. Maka penuhi syaratnya, yaitu lakukan amalan yang saleh. Yang mana amalan saleh bisa terwujud dengan dipenuhi dua syarat. Syaratnya yaitu ikhlas. Dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah dikatakan sebagai amalan yang saleh. Maka syaratnya kalau ingin perjumpaan dengan Allah jalla wa ala nanti, fal ya'mal amalan salihah, ditambahkan satu syarat lagi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah sekali-kali dia menyekutukan Allah jalla wa ala dengan sesuatu apapun. Diterangkan oleh ulama, tidak menyekutukan Allah itu, tidak melakukan kesyirikan, maksudnya adalah syirkul akbar dan juga syirkul asghar sekalipun. Dia tidak melakukan syirkul akbar, termasuk pula syirkul asghar. Riya, sum'ah, ujub, nam, bersumpah dengan nama selain Allah, nam, dan bentuk-bentuk kesyirikan kecil lainnya. Dia selamatkan tauhidnya itu semua dari dua bentuk kesyirikan tadi. Maka tidaklah seseorang bisa membersihkan tauhidnya kecuali dengan tiga perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, al-ilmu. Adanya ilmu. Seorang ingin selamat, seorang ingin membersihkan, itu harus tahu caranya. Cara itu adalah ilmu. Dia belajar. Dia harus tahu. Fala yumkin an tatahaqqaq syai'an qabla an ta'lamu. Maka tidak mungkin dia akan wujudkan sesuatu kecuali setelah dia mengetahuinya. Bagaimana dia akan menerapkan tauhid dengan sebenarnya kalau dia tidak belajar, dia tidak tahu bagaimana sesungguhnya tauhid. Membersihkan tauhid itu bagaimana kalau dia tidak belajar dan dia tidak berilmu. Maka perhatikan firman Allah Jalla wa'ala pada surat Muhammad, tepatnya ayat ke-19. Fa'lam, kata perintah dari Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, maka berilmulah engkau terlebih dahulu, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Artinya sebelum kalian memurnikan tauhid, fa'lam, maka belajarlah. Pelajari tauhid. Dikupas secara detail, secara rinci. Dengan sebenar-benarnya. Sampai kalian benar-benar mengetahui apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Apa yang menodai dari tauhid. Setiap diri Muslim yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus tahu itu. Tidak boleh ditawar-tawar lagi. Melainkan setiap diri Muslim haruslah dia belajar tentang agamanya. Perkara yang terdepan untuk dia ketahui adalah tentang tauhid. Al-amru tsani, perkara yang kedua, al-i'tiqad. Dia setelah itu harus memiliki keyakinan, menjadikan suatu akidah. Apa yang telah dia ketahui dari perkara pertama tadi menghasilkan suatu keyakinan. Maka dengan itu, ketika dia belajar harus tahu kepada siapa belajar. Nah, kepada siapa dia harus belajar. Terkadang seseorang salah menempatkan. Sudah muncul keniatan untuk belajar agama. Nah, untuk belajar tauhid tapi salah ketika belajarnya. Dia tidak tahu yang mengajarinya itu bagaimana akidahnya. Sehingga akhirnya salah. Tidak sampai kepada tujuan. Kam min muridil khairi lam yusibhu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, kebenaran, tapi tidak sampai kepada yang dimaksud. Karena salah caranya. Sehingga dia harus tahu kepada siapa dia belajar. Nah, guru yang mengajarnya, bagaimana tauhidnya, dan sebagainya. Sehingga tidak asal-asalan kemudian belajar. Nah, demikian agama itu mengajarkan. Kemudian setelah dia belajar menghasilkan suatu keyakinan. Fa idza alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tatahaqqat at-tauhid. Kalau engkau sudah belajar, sudah tahu, tapi kemudian tidak menghasilkan suatu keyakinan, wastakbarta, justru engkau jadi sombong, tidak mau mengikuti ilmu hak yang telah engkau ketahui, lam tatahaqqat at-tauhid, maka berarti engkau belum mewujudkan tauhid. Buktinya apa yang Allah sebutkan dalam salah satu ayat di surat Shad, tepatnya ayat yang kelima, ketika Allah Jalla wa'ala berbicara tentang al-kafirin. Aja'alal alihata ilaha wahida. Mengapa dia jadikan al-alihah, Tuhan-Tuhan itu, ilaha wahidah, menjadi ilah yang satu saja? Orang-orang kufar Quraisy terheran-heran adanya seruan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk menyeru ilahan wahidah. Nah, dan meninggalkan peribadatan ibadah kepada ilah-ilah selain Allah yang selama ini mereka sembah. Maka mereka bertanya, yang Allah abadikan itu di dalam Al-Quran, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah dia Muhammad SAW mau jadikan ilah-ilah tadi sebagai ilah yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguhnya ini suatu perkara yang sangat mengherankan. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Kami tidak akan mau menerima. Kami akan tetap dengan pendirian atau prinsip atau ideologi kami selama ini yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Apa sikap itu? Sikap istikbar, yakni sombong. Sudah tahu hak, dan dia mengakui dengan tauhid rububiyahnya, meyakini bahwa yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur alam semesta ini Allah, yang menghidupkan dan mematikan Allah, tetapi mereka ketika disuruh untuk menyembah Allah, mereka kemudian istikbar, menyombongkan diri. Sebagaimana ayat yang disebutkan dalam surat ini. Maka masalah yang kedua menghasilkan adanya al-i'tiqad. Yang ketiga, al-inqiyad. Al-inqiyad maknanya ketundukan, kepatuhan. Fa idza 'alimta wa taqatta wa lam tan ta'qid. Jika engkau ternyata sudah tahu ilmunya yang hak dan kemudian engkau sudah yakin wa lam ta'qid, sementara engkau tidak mau terikat dengan apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya, dan lam tatahaqqat tauhid, maka dengan itu engkau belum mewujudkan tauhid. Nah, di sana padanya aturan-aturan ketika seseorang sudah bertauhid. Adanya perintah, maka di sana dijalankan. Adanya larangan, maka dijauhi. Yang datang dari Allah dan demikian pula dari Rasulnya. Nah, baik itu perkara tauhid maupun perkara-perkara hukum-hukum yang lainnya. Nah, maka memang kita terikat di dalam agama ini dengan aturan Allah dan Rasulnya. Maka dinamakan agama ini Islam. Artinya kita menyerahkan diri sepenuhnya dengan apa yang diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka yang tidak mau menyerahkan diri, sikap sombong, atau kemudian tidak mau menerimanya, maka jadilah dia kafir. Kafir artinya ingkar. Dia menutup al-haq tadi, sehingga dia kafir. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat As-Saffat ayat ke-35, demikian pula 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh mereka itu, idza qila lahum, apabila diajak, dikatakan kepada mereka, diseru mereka tadi, la ilaha illallah, untuk mentauhidkan hanya Allah Jalla wa'ala saja, yastakbirun, maka mereka bersikap sombong. Sombong maknanya batarul haq wa ghamtun nas, menolak al-haq dan meremehkan manusia. Itu sombong. Wa yaqulun, kemudian mereka bilang, a inna latariku alihatina, apakah kami harus tinggalkan sesembahan-sesembahan kami selama ini? Li syairin majnun, gara-gara penyair yang gila ini. Menghina, melecehkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelar syair majnun. Apakah gara-gara syair majnun tadi kemudian kita harus tinggalkan tradisi kami selama ini? Tidak akan mungkin. Maka menunjukkan mereka tidak mau adanya keterikatan. Demikian pula setiap diri yang tidak mau memenuhi dari perkara yang ketiga tadi, maka berarti dia juga belum mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Nah, maka kita bisa simpulkan tiga perkara, al-ilmu, al-i'tiqad, wal-inqiyad. Mewujudkan tauhid tidaklah bisa terwujud kecuali dengan tiga perkara. Nah, kemudian penulis rahimahullah dengan bab yang disebutkan di atas tadi bawakan dalilnya. Didahului dengan dalil Al-Quran, beliau bawakan dua dalil Al-Quran dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab ini. Dalil Al-Quran yang pertama pada surat An-Nahl, tepatnya pada ayat ke-120. Qaulullah ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sungguh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu kana ummatan. Yang pertama, beliau sebagai umat. Yang kedua, qanitan lillah. Yang ketiga, beliau itu hanif. Dan yang keempat, walam yaku minal musyrikin. Ada empat. Ummatan, qanitan lillah, hanifan, walam yaku minal musyrikin. Beliau digelari oleh Allah Jalla wa'ala dengan empat gelar tersebut. Sungguh mulianya beliau, dan yang menggelari adalah Allah Rabbul Alamin. Gelar yang pertama, beliau sebagai ummat. Ummat yang dimaksudkan pada ayat ini artinya imam, artinya panutan. Beliau sebagai panutan ummat. Perlu diketahui, kata ummat di dalam Al-Quran ada empat makna. Sudah kita bahas sesungguhnya. Nah, sedangkan yang dimaksudkan pada ayat ini, salah satu dari empat tadi, ummat yang dimaksudkan pada ayat ini adalah sebagai imam, sebagai panutan. Masih ada tiga lagi. Barangkali ada yang ingat. Enam. Sudah pernah kita bahas. Enam. Hah? Golongan. Atau dikatakan sebagai ta'ifah. Sebagai ta'ifah. Dalilnya pada surat An-Nahl juga ayat 36. Kalau umat itu berarti ta'ifah, kelompok atau golongan atau suatu kaum. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah utus pada setiap umat. Umat di situ ta'ifah, kaum, kelompok atau golongan atau masyarakat. Kami telah utus pada setiap generasi adalah rasulnya. An'budullaha wajtanibut thagut, yang membawa misi menyeru kepada tauhid dan meninggalkan peribadatan kepada thagut. Yang ketiga, umat berarti sebagai millah, sebagai agama. Pada surat Az-Zukhruf ayat ke-23 sebagai buktinya, inna wajadna aba'ana ala ummah ala ummatin. Sungguh kami dapatkan dari aba'ana, bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ala ummah, di atas ummat, maksudnya di atas millah, di atas agama, di atas suatu cara yang sudah diwariskan kepada kami. Maka jangan kami diganggu atau diajak kepada tauhid, kata kaum musyrikin. Kami sudah, apa katanya, dari pendahulu-pendahulu kami. Walaupun pendahulu-pendahulu tadi sesat, tetap mereka ikuti dan menolak seruan tauhid yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jawaban mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah. Makna yang keempat, az-zaman. Az-zaman yakni waktu. Tersebut dalam surat Yusuf ayat 45. Waddakaro, waddakaro ba'da ummatin. Dan kemudian dia ingat ba'da ummah, setelah beberapa waktu, setelah beberapa tempo baru dia ingat. Kaitannya ayat ini dengan kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salam, singkatnya bahwa ketika beliau dijebloskan ke dalam penjara, Kemudian sampai beliau dibebaskan karena bisa mentakbirkan mimpinya, maka beliau di sana di dalam penjara tadi kemudian ada orang-orang yang mendengarkan atau meminta takbir dari beliau alaihi salatu wassalam. Maka beliau katakan nanti, beliau katakan kepada dua orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka. Nabi Yusuf berpesan, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa pesannya Nabi Yusuf tadi alaihi salam untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Nah, kemudian suatu saat raja menyatakan, bertanya kepada orang terkemuka dari kaumnya, sesungguhnya aku melihat mimpi ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Dan adanya 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Maka siapakah dari kalian yang bisa menerangkan takbir mimpiku? Maka kemudian mereka menjawab, itu adalah mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu siapa yang bisa mentakbirkan mimpi itu. Maka dari 2 orang yang selamat tadi, kemudian mulai ingat, teringat. Waddakara ba'da umma, dia ingat apa yang dipesankan oleh Nabi, teringat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Maka bukti dari ayat tadi kata, waddakara ba'da umma, dia ingat setelah beberapa waktu. Kemudian disampaikan kepada raja tadi, aku akan beritakan kepadamu tentang siapa yang bisa mentakbirkan mimpi tersebut. Maka utuslah aku kepadanya. Asyahid dari ayat itu adanya kata ummah yang berarti az-zaman, yakni waktu. Lengkaplah sudah makna az-zaman. Makna ummah ada 4. Adalah at-ta'ifah, al-imam, panutan tadi, al-millah, dan az-zaman. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Sudah memasuki waktu isya. Yang benar semata-mata datang dari sisi Allah Jalla wa'ala. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dari syaitan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.